وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلي في الدارين امين. الشكر الثاني من كتاب الشكر وله ثلاثه اركان. الاول في فضيله الشكر وحقيقته واقسامه واحكامه. الثاني في حقيقه النعمه واقسامها الخاصه والعامه. الثالث في بيان الافضل من الشكر والصبر. Pernah separuh yang kedua daripada kitab pada menjadikan ilmu syukur. Ini kitab ini diisi dua, diisi sabar dan syukur. Tentang sabar ini, separuh ini adalah syukur. Dan lalu syukur ini tiga segala rukunnya. Pertama, menyatakan padilatnya syukur. Kenapa-napa padilatnya? Supaya mau manusia ada syukur. Yang pada tahu padilatnya, pada tahu di syukur itu mengajakannya pada kawan. Hakikatnya syukur itu apa? Amun kada tahu lupus dia, wakian ini bahagianya berapa, kada maksudnya dulu kena. Wakian ini hukumnya apa? Nah, kada lama juga kena, mungkin itu hukumnya apa? Wakian ini maka dua pihak kita di ni'mah, nangar ni'mah itu apa? Wakian ini hak dan bahagianya al-kasati yang khusus, wala amnah yang umum, ni'mat yang khusus apa? Ni'mat yang umum apa? Nah, yang ketiga, kibayan al-abdal, menyatakan yang abdal, syukur karena abdal, sabar karena abdal, sama aja kalau keduanya minta. Itu kena pembicaraannya. Ar-rukn al-awwal minna syukri, rukun yang pertama, kada menyatakan hakikatnya syukur. Bayan fadilat syukri, ini menyatakan fadilat syukur dulu. Ya Allah, anna Allah ta'ala qarana syukra bi dzikri fi kitabihi. Ketahui Allah Maha Penuntut Ilmu akan bahwasanya Allah Taala menyertakan ia dengan sebutan dengan zikir, menyatakan ia akan syukur dengan zikir, menyatakan ia akan syukur dengan zikir. Itu tadi di dalam Al Quran. Ma'annahu qala, padahal Tuhan itu sudah mengatakan waladzikrullahi akbaru, bermula zikrullah itu akbar min kulli syai. Yang paling gono itu ingat akan Allah Ta'ala itu akan anu akan Allah Ta'ala ingatnya pemirsa, tetapi beserta akannya ingat itu dengan syukur. Waqala Ta'ala al-kuruni al-kurkut maskuruli wala takkurun. Ingat akan nyalan unda, misalnya unda mengatakan nyalan nyawa syukur, nyalan unda, jangan nyawa kufur akan nyalan unda. Jadi maksudnya, apabila orang kada syukur akan Allah, maka itu kada ingat ngarannya lawan Allah. Jadi penentuan ingat itu adalah syukur. Anak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah yang kada ngerja, tapi suruhan Tuhan kada digawi, larangan Tuhan kada ditinggalkan, ingin ingatnya dan ngerja. Ingat itu dan ngerja, tapi suruhnya kada digawi, larangannya kada ditinggalkan, itu kada syukur. Bukan ingat ngarannya. Ngerti lah. Rekod itu disertakan syukur itu dengan ingat, artinya dibuktikan bahwasanya orang yang ingat lanturan itu yaitu syukuran. Dan ingat yang kada syukur kada ingat ngarannya, walau kada singlupaan lanturan siang hari siang malam. Tapi yang digawi Tuhan kada digawi, yang disuruh Tuhan gawi kada digawinya, yang disangat Tuhan mati kada digawinya, itu ngarannya kada syukur, kada ingat minta lanturan. Yang jelasin kata iya, menjelang semalam kan terus banyak sekali yang ada orang di rumah itu waktu itu Allah minta ya, tapi anak di sini di sini anak pada sudah boleh itu kada kada ingat kalau nyolong pun tahu suruh Tuhan, tapi enggak pada syukur orang pun bilang nyolong syukur dan ingat Tuhan ini mau jangan suruh orang bilang iya am sudah ingat kalau nyolong Tuhan sudah itu lah banyak orang yang sedih pun tetap dua yang harusnya di hati muka ada terus jalan Tuhan, tapi suruhan Tuhan yang di luar lagi kalau digawinya larangan Tuhan yang di luar ini, kalau jadi jauhnya itu ngarannya kada ingat kan Tuhan. Esok itu syukur itu disesuaikan dengan ingat. Kalau sudah artinya tadi syukur disesuaikan ingat, ingat itu sudah Allah Akbar, walau itu Allah Akbar, maka syukur itu masih Akbar juga. Minta kah, ini kalau orang yang Akbar, Akbar juga. Ambil sudah waqala ta'ala ujar Allah ta'ala ma yas'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa'amantum. Allah tahada memperbuat menyiksa nyawa lamun nyawa bujur syukur serta beriman. Nah, sesudah beriman lawan kibun kami syukur lawan kibun. Jangan ingat itu benar aja, tapi kada syukur dah mau. Banyak aja kalau kita kan, nah, di jalan Tuhan tapi yang disuruh Tuhan. Nah, yang dilarangnya masih gimana gawe itu, ngarannya bukan ingat. Hadir, wa qala ta'ala sebab insyaf lain apa insyaf para semua aman pun Tuhan kehadiran apa menyusah nyawa coba lihat ini amun nyawa bersyukur Tuhan kalau menyusah coba lihat ya makanya kita ini merasaan aja ngarang siksa itu pada wani siksa di dunia di minggah kalau siksa di arah sebaiknya dikubur menahandak selamat dari siksa sang syukur dia amun dari siksa ada gak lo amba yang menyusah apa yang orang dapat siksa itu karena apa kurang syukur pada mungkin syukurnya orang berimannya ada di syukurnya kurang syukurnya kurang apa nih syukurnya mulut anak buah kalau mau takdir ya kalau kurang syukurnya ini mulut dia tapi kurang mulutnya kalau tapi terhadap dia kembangnya lalu kena mata anak tuh siapa nih sakitnya ini jadi siapa nih salah kak ini kurang syukur ngarannya syukur aja cuma kurang ini pola akan aja tapi luput arahnya lalu anak tuh nakal juga kan sih kita juga yang kurang syukur wa qala ta'ala ujar Tuhan wa sana bisa kirim hingga upah orang yang syukur nah apalagi wa qala azza wa jalla isbaran an iblis al-la'in wa a'udannya lahum sirataka al-mustaqim ujarnya setan iblisnya lagi akan aku halangi bagi mereka itu menjalani jalan engkau yang lurus jadi setan ini menghalangi kita di jalanan, jalan yang lurus lalu kita hendak berjalan di jalan lurus itu dihalanginya oleh setan jadi lalu tabaraki sedikit mengerja di jalan kita tabaraki apa maksud jalan yang lurus itu sila huwa syarikus syukur bersyukur jadilah mengurang hendak bersyukur dan Allah Ta'ala dihalanginya oleh setan maka melihat ada halangan manusia yang jauh-jauh ini melihat ada halangan itu balik lorongnya berkira lorong sini ya maksud ada halangan balik lalu orang yang syukur sedikit karena halangannya ada di lorong syukurnya halangan banyak ini bisa halangnya karena ini bisa halangnya jalan syukur tadi jadi orang yang berjalan di jalan syukur itu adalah sedikit ya kan dibari Tuhan nikmat anak dibari nikmat rumah rumah aja dulu sebetulnya dia biasa apa dibawa kepada ibadat ke rumah ini atau gasan adat biasa aja kan kamu gasan adat kan gue yang benar ya itu benar aja tapi itu gak ada ada kan itu gak ada sedikit banyak sebab hantunya ini banyak yang mahalan jalan syukur ini kalau wala tajidu aksalah misakirin gak ada kenapa wakilah huwa tarikah syukri wali ulu retang ketahu sudah kita kan kalau fadilatnya syukur pertama tadi termasuk besar syukur itu penentuan bagi ingat dalam Tuhan yang kedua pulang selamat dari siksa dia syukur juga yang ketiga dapat upahan dia syukur juga yang kelima pulang anu setan karena kalau menghalangi orang syukur itu yang kita tak kalah syukur setan kada menghalanginya artinya sambung yang kalau maafkan orang syukur ada kenapa ada kenapa anunya tak pemikirannya mental asalnya perasaan tuh kalau kita sih yang dalam nikmat Tuhan artinya tapi itu nggak perlu ya itu tuh kok wali oleh yurid batu syukri ta'anal la'inu fil khalqi dan karena ketinggiannya derajat syukur itu maka mencelalah oleh si setan oleh si iblis akan makhluk ini takolau jalan iblis wala tajidu aksarahum syakirin ya Allah, engkau tiada mendapat kebanyakan daripada makhluk engkau yang syukur sebab aku menghalanginya yang sudah ditambahkan ini syukur di kita aja artinya apa? Yang syukurnya ya kan bisi anak, bisi apa ilmu, bisi apa lagi harta, bisi rumah yang syukur itu di kita aja yang kebanyakannya kasur nikmat dibari anak, dibari rumah, dibari istri, dibari ini tapi menggunakan akannya luput itu kan ada syukur ngarannya pasir nikmat ngarannya itu maka banyak maka itu yang dijuruh-juruh nyukuri lah nikmat Tuhan itu ada juga tapi dikit banyak ya kalau pengen 10 hikung kan lah 9 kan yang kadang nyukuri itu hikung ya nyukuri ya kalau pengen 10 apalagi orang baru nikmat 1001 ujian sama dibanding mas, ya ke anak dibalik sama rumah dibari sama, harta dibari sama, anu dibari juga tetapi nang bujo. So korban Tuhan dari barinya itu bapa dari dua satu. Ayatnya walau tak juga akan kafirin jalan bahari dari dua satu. Yang kebanyakan sedang kan ya menyetel dapat balas 41 tahun yang buruk. Baik ini bujong ini. Itu yang kebanyakan kalau itu sudah kok. Wa qala ta'ala ujar Allah ta'ala wa qalilun min ibadiyya syakur sadikit banar. Sadikit banar hamba undang yang syukur jana. Coba awak sehat, umur dibari, rumah ada, harta ada, mana dibawalah untuk ilmu. Nah, bawa dia kan, tapi ya semuanya dua kali. Jadi yang bawahnya menyukuri kesehatan awaknya. Sesudah dia dapat ilmu tadi pulang, namanya kurima makanya amalakan namanya, nah pulang dikit dua. Kalau majlis ilmunya kita lihat banyak banget manusia yang namanya ngaji. Bah, ribu-ribu, 2000, 3000 yang ngaji, kata ya. Nama karubu tenjunya kan ada order ya, mana order sedikit parut itu ini kan aku aja kan kita akhirnya. Nah, makanya itu duit mimpi juga banyak itu dikirnya menggunakan di hati mencaga rasa ibadat umumnya di kolor dan ada ibadat yang menggunakan mencaga rasa pada adat saja sudah bah, pada sini sayangan kapalian yang ibadah syakum di kita aja ini yang penting kan kita sayangan jangan kita melihat orang masalah kayak ini yang didengar nah kita tolong sayangan kan mimpi kita jangan orang lamun yang mencirakan orang lu bilang ya kalau dipikirkan kan orang kalau dipikirkan seorang perumahan kalau dipikirkan itu bahagia dan bangga dan lain-lain iya sudah dapatnya lantuk wakar kata Allah ta'ala bil majidi ma'as syukri walam yastasmi Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan akan tambahan nikmatnya berdasarkan apa? Syukur kota anda kan? Sesungguhnya Allah Ta'ala memutuskan akan adminya apa tambahan nikmat beserta syukur walam yastasmi dan Tuhan tiada ada ma'is mengatakan dengan insya'a insya'a kadada lam yastasmi artinya lam yakul insya'a kalau pang minta lamun anu padulanya syukur yang enggak unda tambahi lamun unda enggak tambah kaya itu lalu sekali nah kalau pang Tuhan misalnya mengucapkan ujar Tuhan lamun nyawa syukur akan nikmat unda tambahi lamun unda hendak pada dalam unda hendak nikah pasti tapi lamun syukur pasti unda tambah pasti ada yang lamun unda hendak ini bisa juga kalau mungkin kalau mau mati kalau tambah ini pasti sama sekali nah ini kalau caranya syukur jadi walau sedikit tapi disyukuri ini sedikit ya. Ya ke sekolah ibarat jalan ke 10 tahun tambatannya aja bilang dia bayarnya dia nih ya ke kitab ke waktu sekolah itu ngepalin ke tapi tawa bilang ngejam aja tapi disyukurinnya yang harus jadi ya ke pasti tadi yang dia lambar aja gini disini gak sama burung gak sama sekolah itu aja tapi disyukurinnya babana jadi ya keamalan tak ada banyak, dikit aja dibare dikit aja ayahnya nang membari lagi guru kalau capiannya aja biar guru nang tetap dilepas dibari amalannya ayahnya membari sedikit aja ayahnya membari tapi diamalakannya jadi kalau anak itu jadi bingung orang lain-lain yang tua-tuaan bingung melihat ini kenapa ini mengukur yang sedikit tetap disyukurnya apa itu? Dapat mana apa yang ujian, mana hidup susah, mana abah garing, mana umat ada baharta dua, mana itu macam-macam, bawanya ketawa aja. Orangnya menganggap itu nikmat dia. Kenapa? Sampai pulang dipadahkan orang sakit, menyesatakan padahkan orang pada bakal setahun lain, padahkan orang macam-macam itu ini mengurangi harta orang itu macam-macam. Kada mencari itu, kada melawan, sampai nak ditungki ulang, ditumbak orang yang kada mahalaban lawan. Lawan Tuhan lagi ini dia pegang. Syukur banget lah Tuhan dia sedikit itu dia minta dasar jadi kan ini Tuhan kalau ada istisna ini kan Tuhan, kan Tuhan. Kalau dari Taufik kita kan syukur. Syukur kan dari Tuhan juga, nikmatnya itu dari Tuhan juga, syukurnya kan dari Tuhan juga, Taufik Tuhan juga berasaan. Namunnya Tuhan kalau dari Taufik, iya, sudah banget. Syukur tak ada menengah-menengah, jika ada menghalang-halangi, ini seorang yang duduk. Kebalik jalan, di mata. Ya, di sini 1 juta, lalu jadi 100 juta, ditambah Tuhan kota, apa disyukur ya? Dilembahkan, 1 juta itu dari mana, sekarang kalau makan habis dia, ditambahi pulang oleh Tuhan, kalau pulang, mengebagi, tambahin untuk. Ada yang kena nyukurin ini, ya Allah, simpan, tak habis sekali buat orang ayam. Apalagi umur anda tuh masih saja, ini dikit banget lagi umur habis tak. Yang sedikitnya, dikit 20 tahun, kurusnya tahu banget, orang yang sudah tua tahu banget. Tapi yang ngukuri umur yang sedikitnya, bilang yang kandungnya dia banyak, ya kepikirannya, ya kegawinya awaknya. Awaknya ini banyak duduk di dunia dia, dalam pikirannya kandungnya terbatas lagi, kira umur sedikit lagi. Jadi sedikit dia orang yang ngukuri saja. Pas aja pasangnya, kan dia bisa beratkan umdana para sudah mati jebuh. Mengeluarkan desa botolnya itu kan orang yang parah mati itu kan sanggungnya mesti hibah dari orang yang tidak kurang belajar juga. Mesti hibah ingat dengan mempulakan sanggung. Soalnya dia kerja pada kan tidak kurang belajar. Tapi orang tahu melihat sebab ini tidak bersimpun benar. Ini apa? Utang aja dia belum mencoba bayar bujur lagi. Yang lawan Tuhan, yang lawan manusia. Arti utang kan dosa. Lalu mana kita urusi? Padahal kan masih sudah ada aja guru yang membayangi jauh. Jadi guru kau bilang hatian kita, ada aja yang bayang guru kita tak? Tak ada lah. Ini yang kau ngalih banget deh. Tetapi mau. Mau dari diri. Apa buat cinta? Dalam lima sesuatu. Ir-irna memugihakan. Nah, artinya laman anu yang udah sugihakan. Tapi undah-undahan. Namun undah-undah. Ada di situ tadi kuburannya cukup pasti juga ada di bakal undah-undah kalau undah-undah kan ada jadi ini berkat cukur ya kan ini abu jiran ini ujuran ya kan ujurannya kan bingung ya kan bikin tangan agamanya kan lah mungkin dengan jaminya kan tuh gue ngerti gimana juga nih kita ngomong itu ujurannya biasa aja ya kalau rumah tangga ya kan artinya pakaian makanan minuman itu biasa jadi tulus aja ini urusan agamanya nih margin ya kan ibadah sehatinya margin ujurannya kan bingung ini apa mau ini apa mau ini ya ini artinya kamu tau kan apa itu ya ya orang sedikit dapat ini tapi pakai orang menyukur ya. Ini tadi misalnya adunnya wajibah watullah bihakut watullah buah kira orang sudah tahu ini ya. Kalau dipakainya bisa sama umri illa bibi mukhlisin tak tahu misalnya dipakainya ini ya. Selesainya nah atau kesesan sampai jadi gurunya ihlas saja maju ya ini ya. Maju ya ini jalan benar. Kenapa? Membacanya banyak aja. Membaca namanya itu tuntun. Membaca akan tuntun. Membaca itu masalah astronomi. Membaca akan kan mengajarinya. Tuntun lah seorangnya saya juga. Lalu rasa ngomong ya Allah lawas banget aja semuanya main jemaat itu lawas. Apa namanya ada tak pakai lawas? Kalau ini tak pakai jakarta lawas. Sesuatu macam ini tak pakai ke dalam jemaat. Bacanya ada mana hebat lagi sedang malam orang. Ada lima maghrib lima isya sedang malam macam surah sejabah itu. Jadi apa hendak perjalanan ini? Lama mana orang kalau tapi bisa ini kalau selawas saja ada tak amalakan sunnah Nabi. Kalau tak amalakan apa? Padahal kita dibaca ya dia sudah tak mesti terujuk saya pada malam Jumat subuh Jumat mesti nusuk guru tak ada guru tak disuruh pada malam Jumat subuhnya apa saja ada sila amin saja dari sila amin hari Jumat kita boleh dua jualan ya dan kadang mereka selalu senyum alam waktu pun tak ada jasa bisuan apa hal atas itu sudah biasa ya sambil sama atas nah anu lagu orang pegawian ya tapi kalau nah, lagu dua sebesar yang atas itu kadang anu kalau Allah bagi dua itu jadi ujian ngabat mana bagus tau ya ya iya jadi ya tapi ujian ngabat mana dia mana ini bahwa anu nah amun lainnya dia ya ya karena kalau anu waduh halang-halang mesrah juga tak kumuh jumat lalu apa kena orang nanti kalau dia am sudah mengeta nah iya am sudah tak kita amalakan ini dari ngalih balik kanta kobliya aja ngalih mbak dia bukan ada tak amalakan sudah nanti iya aja karena sebelah kita kita baca aja cuma ilmu kita kesukur itu bidang ilmu pengelah lain bidang karena pulang pakaian lain pulang bidang rumah lain pulang harta anak bini lain pulang tuh macam kesukur dia itu kan ingat dia kesehatan apa macam-macam ini karena kami ada kena nak kosong lah nanti menamat ada kena kami ini suruh nyukur tapi lah kalau nyukur kapten emas makanya ambil diambil kalau kalau nyukur diambil belum nyukur tambah ya pasti tak diambilnya pasti ditambahinnya pasti menyukur nyukur pasti tidak tambah menyukur kalau nyukur pasti tidak ambil pasti dia mengambil itu pasti dia kalau ada insya aja kalau insya pertun insya ada bila cerit insya aku ada pasti juga nah diambil orang jelas ya jelas ya orang-orang terhadapnya ya jelas ini dia kadang-kadang apa jelas orang hampiran hampiran ya kan misalnya agama minta tulung-tulung dan ini adalah ini kadang-kadang nolongnya apa dicabut orang apa karena dia sering ketemu lagi nolong itu ya yang sebenarnya jadi orang kadang-kadang lagi apa lagi ya badan rugi rugi yang diambil Tuhan sudah apa Fakala ta'ala ujah Tuhan lain sakal itu apa dah? Fakala ta'ala ngajak ujah Tuhan Fasofa ya bani kumulang pada insya'a lagi akan menyugihakan ia akan lagi akan menyugihakan akan kamu oleh Allah daripada kulum ini lamun sinih Allah jadi ini kan kesugihan itu lamun sinih Allah kejadian mungkin tanda-tanda jadi itu jadi itu kalau tentu ada pun tadi syukur pasti ditambah nah apalagi apabila ada syukur pasti dicabut tentu wakala ujar Tuhan lagi payak sifu matan oh ilahi insya'a Allah Ta'ala menghilangkan sesuatu nanya pinta kepadanya dan tolong dihilangkan itu musibah tak nanya wana minta lah Tuhan menghilangkan musibah itu dihilangkan Tuhan tapi lah mungkin hendak dua ham doa kalau tak akhirnya kita bolakan doa lah mungkin hendak dua ham doa putih wakala wajah hukuman biasa di dari hisab Allah memiliki orang yang dikehendakinya, menyehendak di hatinya. Pada bisa, jadi urusan-urusan penyanyian insya-insya aja. Bisa aja kita sekarang berdoa kalau dibalikin, bisa aja. Artinya kita menghendaki, bisa juga kita menuntut harta. Berhidmat menuntut harta sampai ke sekolah awak kalau bahasa ini mencari duit, bisa aja. Kalau sejak, ini itu di sini kami undang-undang. Jadi kita tahu, nanti orang balangan, kita balangan tembak. Misalnya dia ingati banget, nangerti, babas sekalinya cucuk aja menantinya berhilangan dari didorong kita ya aku udah melawan cerita kalau miskakin pada jadi sekolah kalau saya bakal kemana-mana itu dia jauh-jauh menikmati mau menyukuri yang sedikit ini ilmu sedikit aja syukur dia dimana keluar aja Anwar kalau mundur lagi Anwar yang dirinya aja ke situ kembali soal macam-macam mana nurnya kenapa kalau disyukuri juga urusan ada jadi mau ada yang mau disyukuri juga nih mau jadi ya Kalau kita ingatkan Allah insya Allah, kalau kita ingatkan Allah insya Allah, kalau Allah Rasulullah Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik, tapi orang dikehendakinya juga keampunan kan berpilih. Tapi kalau orang menyukuri tadi kesimpulan ditambah, kalau orang kalau menyukuri kesimpulan dia diambil disiksa waqala wa yatubullah ala man yasa'a minanya yasa yasa aja ya kalau istasnya tanda aduh wahuwa pulang wahuwa syukur nenek khulqun min akhlaqir rububiyyah. Bermula syukur itu sifat daripada sifat Allah. Sifat jadi aku mapa aja apa sifat Allah itu ini sifat Tuhan itu ada yang disuruh kita menurutnya. Bagaimana hadis Nabi takhallaqu bi akhlaqillah. Ada takhallaqu bi akhlaqir rahman. Ada hadis kita nyawa suruh di perangai Tuhan tapi ini disuruh juga sebagaimana syukur. Nah itu diturut nantinya tanda orang arif. Arif nah, Allah Ta'ala itu dikenalnya ma'ruf marannya. Allah sama arif si manusianya arif. Jadi arti arif itu dirinya menurut lawan akhlak. Coba kalau kita lihat asma'ul husna itu huwallah. Hu itu menunjukkan ta'alluh. Ta'alluh mencetak ta'alluh. Hutah ta'alluh. Allah ta'alluh juga artinya itu menyerupakan apa? Zatnya mereka adalah Ar-Rahman. Nah ini takhalluq supaya kita berakhlak, kita berakhlak kasih sayangnya Ar-Rahim takhalluq ya lihat di dalam cara asma'ul husna saja itu asma'ul husna orang Tuhan. Kenapa? Kalau tapi kita ketahui caranya jadi kan hanya pikir kita memang tahu banget kan menurut kalau dengan beban anak kasih dan orang bininya mesti dengan siapa bininya maafkan aku bukan ini memang ini pikir-pikirnya banyak ini orang kasih jenisnya ini aja kan ini bukannya banyak malah lalu dipakai ya kalau memulai yang dipakai yang disuruh saja ya kepintangan ini nah orangnya nah ya kah nah ada kalau kita asyakur ya nah syakur nah panukur sekarang asyakur pak bisa nah sekarang sabar juga takhalluq tadi paham di akhlaqir rahman dipakai minta maka di balik di sini murid ini orang yang sudah di sini murid artinya repot kita ketawa lagi aduh pintunya banyak udah urusan tamu datang menaikkan ke rumah di dapur di luar kita beli mainan sama tamu dan murid ini tinggi situ main dulu berjalan balon nah kita dalam banyak sudah tak sudah anutah enggak lah Pak Guru pulang gitu orang berdua aja percobaannya dulu menghadap orang kenapa sih orang ini aneh dulu kok pulang anak percobaannya dulu cuma situ kenapa dia katakan itu orang sering berjuang bisa beli lah dulu kenapa kan ya hati gila yang lain-lainnya terlalu benar ini ini kan yang kadang ngelong sedikit-sedikit gua orang di dalam menjahat orang ternyata ada ngelong juga sudah sampai orang mikirnya apa ngelong terlalu orang dia ada nyukur ya. Nah itu sekolah kalkom yang akhlak ya bubiya nah minta ya kalau ta'ala ya Tuhan Allah syakuran syakurannya tak kalkomnya nah Tuhan tapi dikit Thank you.